peristiwa dulu yang mereka alami, semuanya susah, hai serba susah, semuanya susah, hai serba susah. Ingatlah selalu jasa pahlawan kita, ingatlah selalu jasa pahlawan kita. Mari kita jaga persatuan bangsa. Dari itu ingatlah, wahai kawan semua, mari kita jaga persatuan bangsa. Janganlah sampai kau berpecah belah.